Dan makhluk-makhluknya pun ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. Manusia dengan bahasanya yang berbagai macam, jenisnya, logat-logatnya. Demikian juga binatang-binatang, antara satu jenis binatang dengan binatang yang lain, mereka juga berbicara. Seperti yang kita baca tadi di salat, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Berkata pemimpin semut, wahai para semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian, jangan sampai kalian keinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyumlah Nabiullah Sulaiman mendengar ucapan sang semut. Menunjukkan bahwa binatang-binatang ini juga berkomunikasi, berbicara antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pohon-pohon juga demikian. Barakallahu fikum. Pohon-pohon juga memiliki komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ini yang dikatakan antaka kulla syai. Allah yang mampu untuk menjadikan bicara apapun yang Allah kehendaki. Semua bisa bicara. Subhanallah. Ini keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bab ini Allah berbicara dan Allah menjadikan makhluknya juga berbicara. Tapi pembicaraan atau ucapan Allah tidak samalah dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Keutamaan Al-Quran di atas, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan-ucapan. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا هدبة ابن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيبة والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له ولا ريح فيها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang bisa membaca Al-Qur'an, perumpamaan orang yang bisa membaca Al-Quran, yakni orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, kal utrujah, sama seperti utrujah, jenis buah-buahan yang memiliki aroma, aroma buah yang segar, harum, utrujah. Dan di antara buah-buahan memang banyak yang memiliki aroma, aroma manis, pokoknya enak dicium. Termasuk antaranya utrujah ini. Tamuha tayyibun warihuha tayyib. Rasanya enak dan aromanya, baunya juga sedap untuk dicium. Baunya bagus. Ini perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an, barakallahu fikum, rasanya bagus dan aromanya juga bagus. Walladzi la yaqra'u al-Qur'an, dan perumpamaan orang yang mukmin, tentu orang yang saleh, ya la yaqra'u al-Qur'an, tidak bisa membaca Al-Qur'an, katamrah, sama seperti korma, ta'muha tayyibun wa la riha fiha, rasanya bagus tapi dia tidak memiliki aroma. Baik. Tidak memiliki aroma. Wa mithlul fajir alladzi yaqra'u al-Qur'an, perumpamaan orang yang fajir, para pelaku dosa, tapi hebat bacaan Qur'annya, bagus, indah. Kama salil raihana, perumpamaannya sama seperti raihana, yakni wewangian, harum semerbak, tapi begitu dicicipi pahit. dari rasanya sama seperti wangi-wangian yang kita pakai ini. Tapi harum sekali, semerbak, enak. Tapi begitu kita rasakan di lidah, pahit getir. Tamu hamur. Wa masalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan yang orang yang fajir dan tidak bisa membaca Al-Qur'an sama seperti hamzalah, jenis buah-buahan tamu hamur, rasanya pahit dan tidak ada aromanya. Tidak ada aromanya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Qala rahimahullahu taala, insyaallah bisa dipahami hadis ini, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad an Yahya an Sufyan qala haddatsani Abdullah ibnu Dinar qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ajalukum fi ajali man khala min al-umam kama baina salatil asri wa maghribis syams ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال ما يعمل لي إلى نصف النهار على خيرات قيراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى غروب الشمس إلى المغرب بقراطين قراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innama ajalukum fi ajali man khala minal umam, waktu kalian, umur kalian dibanding dengan umur-umur umat-umat sebelum kalian, yakni umat-umat panjang waktu yang Allah berikan kepada mereka, umur mereka ratusan tahun. Baik. Ratusan tahun, barakallahu fikum. Dikatakan bahwa di antara umatnya Nabiullah Nuh, kalau mereka mati di umur 260 tahun, mereka menganggap masih anak kecil. Barakallahu fikum. Mereka menganggap masih anak kecil, sehingga ketika ada seorang ibu di zaman itu menangisi anaknya yang sudah berumur 260 tahun, 260 tahun cuma ekornya. Untuk umat ini, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan kepada perempuan itu, akan ada nanti satu umat di akhir zaman, umur-umur mereka cuma 60 tahun. Subhanallah. Maka ibu itu mengatakan, seandainya aku berada di umat itu, maka aku tidak akan pernah melalaikan waktu sedikit pun kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna nuhan ila qawmi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan beliau tinggal bersama dengan kaumnya berapa? 1000 tahun kurang 50. Jadi beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Rentang waktu yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Baik. Lah kita ya 50, 60, 70 sejago. Barakallahu fikum. Tapi umur umat ini pendek, tapi keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Kita tengok. Barakallahu fikum. Kama baina salatil asri wa maghribis syams. Kama baina salatil asri wa maghribis syams. Umur kalian sama seperti dibanding dengan umur-umur umat dahulu kala. Taib. Mulai dari terbit matahari sampai waktu asar itu umat dahulu. Sementara kalian ini ya dari asar sampai maghrib. Wa masalukum wa masalul Yahudi wan Nasara, perumpamaan kalian dengan umat-umat yang lainnya Yahudi dan Nasara dalam masalah keutamaan. Kama salu rajul ista'mala ummalan, seperti seseorang mempekerjakan para pekerja. Faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala khiratin khirat. Siapa di antara kalian yang mau bekerja untuk aku? Ila nisfin nahar, mulai dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Dan aku gaji dia khirat, satu khirat. Masya Allah. Fa'amilatil Yahud, maka Yahudilah yang beramal mulai dari pagi sampai siang. Faqala may ya'malu li min nisfin nahari ila al'asr. Maka sang tuan pun mengatakan, siapa gerangan yang mau bekerja untuk dari zuhur sampai asar? Fa'amilatin Nasara, maka orang-orang Nasara pun bekerja selama waktu itu mulai dari zuhur sampai asar. Suma antum ta'maluna minal asr, kemudian kalian lah wahai kaum muslimin bekerja mulai dari asar sampai maghrib. Dikirataini kirataini, dengan dua kirat dua kirat. Waktunya pendek, gajinya banyak. Wah, ini kerjaan yang mantap ini. Tidak terlalu siksa, gaji banyak. Subhanallah. Lalu mereka para pekerja ini mulai dari pagi sampai siang, dari siang sampai asar, protes. Nahnu aktsaru amala wa aqallu ata. Orang ini yang paling banyak kerja, paling lama kerja dari pagi sampai siang, dari siang sampai asar, sementara gaji kita cuma segitu-segitu, satu kirat. Sementara mereka ini kerja mulai dari asar, asar sampai maghrib, kan cuma rabu-rabu. Maka Allah maka sang tuan ini mengatakan, orang ini mengatakan yang mempekerjakan orang-orang pekerja, hal zalam tukum min haqqikum, apakah aku telah menganiaya kalian, tidak memberikan gaji kalian sebagaimana yang telah kita sepakati? Tidakkah kita sepakat? Ya kan demikian bahasanya kita ini, tidakkah kita sepakat bahwa gaji kalian satu kirat mulai dari pagi sampai siang, demikian juga dari siang sampai asar satu kirat. Lalu enggak, engkau tidak menzalimi kami. Qala fadzalika fadli utihi man syi'tu, maka sang tuan pun mengatakan itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka umat ini umat Muhammad alaihissalatu wassalam, ummatum marhumah, umat yang begitu sangat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang begitu sangat banyak diberi keutamaan dan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan seorang hamba bisa melampaui umurnya. Barakallahu'alaikum. Satu malam Lailatul Qadri saja kalau kita mendapatkannya, maka sama seperti kalau kita beramal saleh lebih dari 80 tahun. Nah, kalau setiap tahun kita dapati keutamaan, kita meraih keutamaan Lailatul Qadri setiap tahunnya. Duh. Sama seperti kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus tahun akhirnya. Barakallahu fiik. Keutamaan yang sangat untuk umat ini, umat, karena nabinya paling utama, maka umatnya pun paling utama. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, babul musah bi kitabillahi azza wa jalla, bab berwasiat dengan kitabullah. (Tuh) yakni mewasiatkan ketika seorang hendak meninggal dunia, dia berwasiat kepada anaknya mungkin, atau kepada murid-muridnya, atau kepada keluarga kerabatnya, untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anakku, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Ini wasiat dia, wasiatkan barakallahu fikum. Baik. Mewasiatkan. Baik, agar supaya kita telah menunaikan kewajiban kita untuk barakallahu fikum membimbing keluarga kita, menasihati, mengingatkan keluarga kita sampai ke saat-saat menjelang kematian sekalipun. Barakallahu fikum. Mewasiatkan untuk tetap berada di atas agama ini, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Malik ibn Mighwal qala haddatsana Talha qala sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa awsa an nabiy sallallahu alaihi wasallam yani awsa, ini apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu? Ini sahabatnya Allahu adina lakum. Allahu yani Allahu adina lakum, kalau dalam Al-Quran. Ini awsa, yani apakah, yani awsa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu? Qala. Baik. Sa'altu Abdullah bin Abi Aufa, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah Rasulullah mewasiatkan sesuatu? Qala. Faqultu kaifa kataba 'alan nasi alwasiyata? Umiru biha wa lam yusi? Qala usa bi kitabillah. Kaifa kataba 'alan nasi alwasiyah? Bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan orang untuk mewasiatkan sesuatu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwasiat. Barakallahu fikum. Baik, menjelang kematiannya wasiat apa saja dari kebaikan-kebaikan? Baik, apakah berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan harta benda yang boleh jadi itu merupakan titipan orang, barakallahu fikum, haknya orang. Baik. Maka diwasiatkan atau sebagian hartanya diwasiatkan untuk kebaikan. Pokoknya dia mewasiatkan. Kaifa kataba 'alan nasi alwasiyata? Baik. Umiru biha wa lam yusi. Yani orang-orang diperintahkan untuk berwasiat sementara Rasulullah tidak berwasiat. Kata Abdullah bin Abi Aufa, awsa bi kitabillah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat agar supaya orang-orang berpegang teguh kepada kitabullah. Baik. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah taala bab man lam yataghanna bil Qur'an. Bab orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Baik, Al-Qur'an ini dilagukan. Barakallahu fikum. Man lam yataghanna bil Qur'an. Qauluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Tidakkah cukup untuk mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini dibacakan atas mereka? Masyaallah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat mencukupi untuk kehidupan manusia ini, barakallahu fikum. Dengan dijabarkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kata Al-Hafidz rahimahullahu taala berkenaan dengan ayat ini, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim, asyara bihadzal ayat ila tarjihi tafsir Ibnu Uyainah yataganna di sini artinya mencukupkan diri. Baik. Malam yataganna bil Quran bisa diartikan mendendangkan atau melagukan, bisa juga mencukupkan diri. Bab orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan yataganna di sini artinya yastagni kama sayati fi hadzal bab anhu, wa akhrajahu Abu Daud an Ibnu Uyainah wa Waqi' jami'an, wa qad bayyana Ishaq bin Rahawai an Ibnu Uyainah annahu istaghna khass. Wa kama qala Ahmad an Waqi' yastagni bihi an akhbaril umam al madiyah, wa qad akhraja At-Tabari wa ghayruhu min tariq Amr bin Dinar an Yahya bin Ja'dah qala ja'ana sunna al muslimina bi kutubin wa qad katabu fiha ba'd ma sami'u min al yahud. Datang orang-orang dari kalangan kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara mereka telah menulis sebagian dari apa yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi dari At-Taurat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bi qaumin dalala ayyargabu amma ja'a bihi nabiyuhu ilaihim ila ma ja'a bihi ghairu ila ghairihi. Cukup merupakan satu kesesatan bagi satu kaum. Mereka tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Nabi mereka kepada mereka. Menuju kepada apa yang dibawa oleh Nabi umat yang lain. Kemudian turunlah ini. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup untuk mereka apa yang telah kami turunkan kepada mereka, yang kau bacakan kepada mereka? Barakallahu fikum. Jadi makna di sini lam yataghanna, lam yaktafi, tidak mencukupkan diri. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsani Layth an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarana atau akhbarani Abu Salamata Ibn Abdurrahman عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهر به. Kalau ayat ini, kalau hadis ini berkenaan dengan at-taghanni, yani melagukan Al-Quran. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'danillahu linabiyyin ma adina nabiyyin ay yataghanna bil Qur'an. Di sini lam ya'danillahu linabiyyin kan lahum binun di sini. Lam ya'dani Allah tidaklah mendengarkan. Barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kepada seorang nabi seperti Allah mendengarkan kepada seorang nabi yang membacakan Al-Qur'an, yakni mendendangkan Al-Qur'an. Wa qala sahibul lahu yuridu yajharu bihi, yakni maksud di sini adalah menjaharkan. Adina di sini istama'ah, mendengar. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Ali ibn Abdullah an Sufyan an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adina Allahu nabiyyan ma adina linabiyyin ay yataghanna bil Qur'an. Qala Sufyan tafsiruhu yastaghni bihi. Barakallahu fikum. Berarti dua makna di sini barakallahu fikum. Yataghanna bimakna taybiyastaghni mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, makna yang lainnya yataghanna yakni mendendangkan Al-Qur'an barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babu igtibati sahibil Quran. Bab igtibat itu pengen sama seperti sahibul Quran. Kalau bahasa yang mungkin dipakai untuk seorang yakni iri. Tapi iri dalam bentuk kejelekan. Iri ini adalah keinginan seseorang agar supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Namanya iri. Tapi girtah ini adalah keinginan untuk kita mendapatkan kenikmatan sama seperti yang didapatkan oleh saudara kita tanpa hilang nikmat yang ada pada saudara kita tersebut. Maunya saudara kita punya nikmat, alhamdulillah kita syukur, kita senang, dan kita pun pengen dan berharap memiliki kenikmatan yang sama. Barakatnya girtah. Adapun hasad, ya ini pengen dia mendapatkan itu dan hilangnya nikmat pada orang lain, namanya hasad. Tapi untuk girtah ini boleh untuk para pemilik Al-Quran, yakni orang yang menghafal Quran, mempelajarinya, mengilmuinya dan mengamalkannya, mendakwahkannya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Yaman, qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri, qala haddathani Salim ibn Abdullah, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la hasada illa ala ithnataini. Kata Rasulullah SAW tidak ada hasad, bahasanya bahasa hasad, padahal yang dimaksud oleh beliau adalah salatu salam ghibtah. Seperti yang kita katakan tadi, ghibtah kita pengen sama seperti apa yang ada pada saudara kita tanpa hilang apa yang ada pada saudara kita tersebut. Namanya ghibtah. Kalau hasad ya pengennya kita dapat dan saudara kita hilang daripadanya nikmat itu. Tapi di sini beliau membahasakannya dengan hasad. La hasada illa ala sanataini, rajulun ataahu Allahu al-kitaba wa qama bihi ana al-lail, wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua jenis manusia. Boleh hasad. Hasad dalam makna ghibtah. Rajulun ataahu Allahu al-kitaba, seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yakni kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mengamalkannya. Wa qama bihi ana al-laili wa ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang telah membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan membacanya di siang dan malam. Wa rajulun ataahu Allahu mala, dan seorang yang diberi oleh Allah harta benda yang banyak, bahwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia pun bersedekah dengan harta-harta itu di siang dan malam. Orang yang seperti ini boleh kita ghibtah terhadapnya. Tayyib barakallahu fikum. Kita berharap. Kalau kita berharap dengan niatan kita, insya Allah kita mendapatkan keutamaannya. Walaupun kita tidak diberikan apa yang kita minta itu. Kita mengatakan, aduh, sadaf jokula nih, masya Allah. Dia diberi ilmu, kemudian dia diberi harta. Tayyib. Kemudian dengan hartanya dia beramal saleh, dia berbagi. Duhai seandainya saja aku memiliki harta sama seperti si fulan, maka aku akan memperlakukan harta itu sama seperti si fulan. Nah, kalau yang diinginkan sama dengan dia itu adalah orang baik, berbagi harta terhadap orang-orang yang butuh, maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa. Barakallahu fikum. Pahalanya sama. Satu yang kaya dan dermawan, satu yang tidak punya apa-apa, cuma punya niat, niat baik. Barakallahu fikum. Yang parah adalah barakallahu fikum, Yang parah adalah yang memiliki harta dan memanfaatkan harta untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi lebih parah lagi dari itu, orang yang tidak punya harta dan berkeinginan sama seperti itu. Yang punya harta tadi mungkin dia bernikmat-nikmat dengan hartanya, dengan kemaksiatan. Tapi kasihan dia, sudah miskin. Baik, dia niatannya tidak bagus. Kata Rasulullah SAW, huma fil wizri sawa. Dua orang ini dalam dosa sama. Barakallahu fiik. Maka niatan baiklah kita, sehingga kita mendapatkan keutamaan. Barakallahu fiikum. Berniat baik dan berkeinginan baik. Barakallahu fiik. Bercita-cita baik, berharap baik, kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan pikiran-pikiran jelek. Baik. Pikiran positif terus. Barakallahu fikum. Pikirannya pikiran positif. Qala rahimallahu taala haddatsana Ali bin Ibrahim qala haddatsana Rauf qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman qala sami'tu Dakwan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasara illa fi ithnatain rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana alladhi wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang, boleh kita hasadi, artinya kita pengen sama seperti dia. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an, seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana anhar. Dia membaca siang dan malam. Baik. Fasami'ahu jarul lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan. Maka tetangganya, tetangga orang tadi ini, tetangganya orang yang diberi Quran ini mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya, duhai seandainya saja aku diberikan seperti apa yang diberikan kepada fulan. Fa'amil tu mislama ayat amal, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan. Subhanallah. Baik. Niatannya, niat baik. Warajul atahullahu malan fahuwa yahlihlikuhu fil haq. Dan seseorang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menghabiskannya di atas kebaikan. Faqala rajulun laitani utitu mislama utiya fulan. Duhai sekiranya aku diberi harta dan aku akan memperlakukannya sebagaimana fulan memperlakukannya di kebaikan. Fa'amiltu mithlama ya'mal. Maka aku akan beramal seperti apa yang dia amalkan dari kebaikan. Yang kata Rasulullah SAW di riwayat yang lain, huma fil ajri sawa. Orang-orang yang seperti ini dalam masalah pahala sama. Barakallahu fikum. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Tentang keutamaan Al-Quran. Semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ilahuna subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.